kepadanya pohon. Mengapa aku kelaparan di tengah-tengah ladang? Seakan-akan aku ini tiada lagi kata. Seakan-akan aku ini terbuang dari pandang. Ya, spesial buat Terima kasih.